Jika kendaraan kita pakai untuk berangkat ke masjid, majelis ilmu dan seterusnya, tentu ini ada keutamaan. Tetapi berjalan kaki menuju masjid apabila memungkinkan, maka ini lebih utama. Inilah dalil-dalilnya. Dalil pertama, hadis nomor 1053. أن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح barang siapa yang berangkat ke masjid pagi-pagi atau sore, pagi-pagi atau sore yang dimaksud subuh asar ya yeah. A'addallahu lahu fil jannati nuzulan, maka Allah mempersiapkan untuk dia nuzul, satu tempat. Allah persiapkan satu tempat untuk dia nanti di surga. Kullama ghada aw raha, ketika dia berangkat di pagi hari itu Allah persiapkan. Ketika dia berangkat di sore hari itu, Allah persiapkan calon tempat tinggal dia nanti di jannah. Setiap kali dia berangkat pagi hari atau sore hari. Muttafaqun alaih, hadis sahih dan Bukhari dan Muslim. Fikul hadis, ada keterangan tentang an-nuzul di sini. Wa ma tahayya'a lit-tayyib min karamatin 'inda nuzulihi, tempat terhormat yang disediakan untuk tamu yang dimuliakan ketika tamu itu datang, ketika kita punya tamu yang kita muliakan, tentu kita carikan tempat, kita persilakan tempat yang paling bagus, yang paling menarik, yang paling mulia. Nah, begitulah Allah menyiapkan untuk kita tempat salon, tempat tinggal kita nanti setiap pagi dan setiap sore. Fikul hadis hanya ada satu di sini. Zahirul hadithi husulul fadli liman atal masjidah mutlaqan. Di hadis di atas, zahir lafadznya menunjukkan orang yang berangkat menuju masjid, apapun alasannya, apapun alasannya. Mungkin mau sholat, mungkin mau ketemu orang, mungkin mau ada keperluan. Ya. Lakinnal maqsuda minhu man ya'tihi lil ibadati was-salati 'ala rahsiha. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah untuk ibadah, untuk sholat, walaupun tidak ada di hadis tadi. Tentu ada di hadis lain. Yang dimaksud adalah sholat. Maka jika seorang tukang bangunan pagi-pagi datang ke masjid karena akan memperbaiki atap masjid yang rusak, tentu tidak termasuk di hadis ini. Yang dimaksud di hadis ini adalah lil ibadati was-salat, untuk beribadah, untuk sholat, bukan untuk yang lain. 1054 wa anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man tatahhara fi baitihi, barang siapa tatahhur, tahara, bersuci, berwudu di rumahnya. Ada syarat di sini, di rumah, bukan di masjid. Walaupun berwudu di masjid tentu boleh, sah. Tapi di sini ada syarat, barang siapa yang berwudu di rumah. Thumma madha ila baitin min buyutillah. Lalu dia berangkat ke masjid, rumah Allah. Liyabdiya faridatan min faraidillah. Ini memperjelas hadis sebelumnya. Untuk apa dia datang ke masjid? Untuk melaksanakan kewajiban, yaitu sholat. Maka tidak boleh kita membaca satu hadis, membaca satu ayat, lalu langsung disimpulkan. Tidak boleh. Ini enggak ada. Kata-kata mau sholat tidak ada. Enggak boleh. Nah, satu hadis dengan hadis lain, satu ayat dengan ayat lain, satu hadis dengan ayat lain, satu ayat dengan hadis lain, saling melengkapi, saling menafsirkan, saling memperkuat. Maka menggunakan satu hadis meninggalkan hadis yang lain, menggunakan satu dalil meninggalkan dalil yang lain, akan mendapatkan kekeliruan. Dan firqah-firqah dolal berangkat dari situ. Kita lihat orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Rafidah, orang-orang Khawarij, apakah mereka memakai dalil? Ya, mereka pakai dalil. Orang yang mengatakan bahwa Allah tidak berada di sebuah tempat yaitu ars, apakah mereka pakai dalil? Pakai dalil. Orang yang mengatakan bahwa ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Ahmadiyah, apakah mereka pakai dalil? Pakai dalil. Orang yang mengatakan pelaku dosa besar kekal di neraka, apakah mereka pakai dalil? Pakai dalil. Tapi meninggalkan dalil yang lain. Satu dalil dipakai, dalil yang lain ditinggalkan. Berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Rasul dan para sahabat, menggunakan semua dalil, tidak ada yang ditinggalkan. lalu dijamak, dikompromikan, baru disimpulkan. Barang siapa yang bersuci di rumah, berwudu di rumah, lalu dia datang ke masjid untuk melaksanakan kewajiban, yaitu sholat berjamaah di masjid. Dan ini bukan hanya sholatnya yang wajib, tapi berjamaahnya juga wajib. Mustahil sesuatu yang tidak wajib menyebabkan Nabi mau apa? Membakar rumah-rumah orang yang tidak mau berjamaah ke masjid. Fauharriqu 'alaihim buyutahum. Akan aku bakar rumah-rumah mereka. Mustahil sesuatu yang tidak wajib sampai menyebabkan Nabi membakar rumah. Ya, sampai beliau menyuruh seorang buta untuk tetap datang ke masjid sholat berjamaah kalau dia mendengarkan adzan. Kanat khutuwatuhu, maka langkah-langkah kakinya yang berwudu di rumah tadi lalu datang ke masjid untuk sholat berjamaah, maka langkah-langkah kakinya ada dua keutamaan. Langkah kakinya ada dua keutamaan. Ihdaha tahuttu khati'atan. Langkah yang satu yaitu menghapus kesalahan, dosa-dosa. Wal ukhra tarfa'u darajat. Langkah yang lain, kan langkah ada kiri, ada yang kanan, kiri, kanan. Yang satunya lagi menaikkan derajat. Hapus kesalahan, naik derajat. Hapus kesalahan, naik derajat. Dan begitu seterusnya. Ini keutamaan orang yang melangkahkan kaki ke masjid. 50 langkah, 50 derajat dia naik. 100 langkah, 100 derajat dia naik. Ya, 50 langkah, 50 kesalahan diampuni. 100 langkah, 100 kesalahan diampuni. Ya, tinggal dibagi dua. Berapa langkah? Ini di sini ada dua. Tidak disebutkan apakah yang kanan apa yang kiri. Mungkin yang kanan menghapus dosa, yang kiri menaikkan derajat. Atau yang kanan menaikkan derajat, yang kiri menghapus dosa. Sama. Rawahu Muslim fi kull hadith. As-salatu la tasihu min ghairi taharatin wa rafil hadithil asghar. Salat itu tidak sah tanpa taharah, tanpa bersuci, dan tanpa menghilangkan hadas kecil. Hadas kecil tidak sah, apalagi hadas besar lebih tidak sah lagi. Yeah. Disebut hadas kecil di sini sebagai mafhum muwafaqah, yaitu hadas kecil saja menyebabkan sholat tidak sah, apalagi hadas besar. Hadas besar bisa mewakili, menghilangkan hadas besar bisa mewakili sekaligus menghilangkan hadas kecil. Menghilangkan hadas kecil tidak bisa sekaligus menghilangkan hadas besar, kecuali tayamum. Adapun wudu tidak. Wudu menghilangkan hadas kecil. Apakah bisa sekalian menghilangkan hadas besar? Tidak bisa. Menghilangkan hadas besar dengan cara? Dengan cara mandi junub. Apakah mandi junub, mandi, bisa sekalian menghilangkan hadas kecil, wudu? Jawab bisa. Bisa. Bahkan Aisyah mengatakan berlebihan wudu, orang yang berwudu setelah mandi. Nabi mengatakan, adakah wudu yang sesempurna mandi? Adakah yang lebih sempurna dari mandi? Wudu membasahi tangan, kaki, membasuh, mengusap kepala dan seterusnya semuanya terwakili dalam mandi. Ya. Maka Nabi tidak berwudu setelah mandi. Kalau mandi junub, bahkan beliau mandi dulu apa wudu dulu? Wudu dulu. Bukan mandi dulu. Al-ajru muta'allikun biman qasada al-masjid liyuaddi al-fardhu alladhi 'alayhi. Pahala yang dimaksud, naik derajat dihapuskan dosa, naik derajat dihapuskan dosa setiap langkah, itu berdasarkan maksud, tergantung dengan maksud. Maksud dia apa ke masjid? Kalau maksudnya untuk urusan dunia, urusan mubah, ketemu orang mau menjual sesuatu, mau membeli sesuatu di dekat masjid itu, misalnya dia melewati masjid atau ada sesuatu yang dia inginkan urusan dunia di dalam masjid, tidak termasuk di hadis. Yeah. Karena ada kalimat liyabdiya faridatan min faraidillah, dengan tujuan melaksanakan kewajiban. Muhasabatul abdi ala kulli saghiratin wa kabiratin yaf'aluha wa kulluhu inda Allahi mudawwalun hatta khutuwatil abdi. Seorang hamba harus bikin perhitungan, bikin perhitungan. Jangan seperti sebagian torekot-torekot sufiah, gak usah hitung-hitungan sholat, puasa, gak usah hitung-hitungan. Sholat apa saja, puasa apa saja. Maka mereka tidak melihat keutamaan-keutamaan. Misalnya puasa, dia puasa biasa puasa Senin Kamis. Kebetulan hari Senin itu pas tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Arafah. Mereka mengatakan enggak usah pilah-pilah. Mau niat Senin Kamis, puasa Senin atau puasa Arafah, enggak masalah. Yang penting puasa. Bagi orang yang berilmu dan meyakini dalil, memperhatikan ucapan Nabi, tentu dia akan berniat puasa apa? Senin apa Arafah? Tentu Arafah. Yukafiru sanatan madiyatan. Nah, puasa Arafah bisa menghapus dosa setahun yang lalu, ya, lain setahun yang akan datang. Nah, ini ilmu. Ya. Nah, ini dihitung-hitung. Muhasabah, menghitung. Buat apa kita tidak boleh memperhitungkan? Buat apa Nabi bersabda keutamaan puasa Arafah seperti ini, keutamaan qabliyah subuh seperti ini lebih baik dari dunia seisinya, keutamaan ini kekuatan, buat apa Nabi memberikan keutamaan? Cukup bagi Nabi barangkali puasalah kalian puasa anu, tidak usah pakai keutamaan. Kalau kita tidak boleh menghitung-hitung, nah, maka seorang hamba menghitung mana yang besar, mana yang kecil. Ya. Dan muncul faedah dari situ, jika kita harus memilih satu di antara dua kebaikan, kita tidak bisa melakukan dua-duanya, waktu sempit. Contoh mudah misalnya tahiyatul masjid apa qobliyah subuh, sempit, tidak mungkin dua-duanya. Yeah. Gak nama lagi koma. Nah, maka pilihlah yang paling besar, yang lebih besar. Mana yang harus kita pilih? Tahiyatul masjid apa qobliyah subuh? Nah, tentu qobliyah subuh. Apa ini? Ilmu. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya akan ditulis, dicatat oleh Allah. Dan Allah akan mencatat sesuai dengan apa yang kita niatkan. Allah tidak akan mencatat terserah Allah. Ini waktunya tahiyatul masjid, waktunya juga qobliyah subuh. Dua-duanya bisa dilakukan. Si fulan niat tahiyatul masjid, tapi kan pahalanya besar qobliyah subuh. Sudah, aku catat qobliyah subuh saja. Apa begitu? Apa begitu? Tentu tidak. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat, dan seseorang akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Walaupun Allah tahu, Allah tidak akan membelokkan. Kalau niatnya tahajud masjid, dapat pahala tahajud masjid. Niatnya qobliyah subuh, akan mendapatkan pahala qobliyah subuh dunia seisi. Allahu akrama ahlal imani bi an ja'ala khutuwatihim ila salati kafaratan lidunubihim wa rif'atan lahum bid-darajat. Allah memuliakan orang-orang yang beriman, ahlul iman. Gimana caranya? Apa tandanya? Salah satunya menjadikan langkah-langkah kaki, sekedar melangkahkan kaki. Apa bedanya melangkahkan kaki ke masjid, ke pasar, ke kantor? Enggak ada bedanya, sama-sama melangkah. Tapi Allah memberikan keutamaan. Melangkahkan kaki ke masjid, satu langkah menaikkan derajat, satu langkah menghapus dosa. 1055. Wa an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qaal, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ini seorang sahabat yang dicari-cari oleh Nabi, yang dipanggil oleh Nabi, selesai Nabi sholat dan beliau sadar ketika membaca ayat tadi, beliau sadar ada satu ayat yang tertinggal, ada satu ayat yang tidak terbaca. Bukan karena beliau lupa, bukan, karena beliau dijamin oleh Allah tidak mungkin lupa. Fala tansa, engkau tidak mungkin lupa. Tapi sebagai manusia, bukan malaikat, ya, terlewat. Dan tentu ini kehendak Allah. Maka selesai sholat, setelah beliau sadar ada satu ayat yang terlewat tadi, beliau panggil, beliau ucapkan nama Ubay bin Ka'ab. Aina Ubay bin Ka'ab. Ya, beliau enggak panggil Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, tapi Ubay bin Ka'ab. Karena Rasul tahu persis siapa Ubay bin Ka'ab, manusia yang paling hafal Al-Quran. Bahwa Abu Bakar hafal, Umar hafal, iya, hafalan itu kan bertingkat. Walaupun sama-sama mutqin, sama-sama lancar, tetap tidak sama persis. Nah, yang paling luar biasa hafalan Al-Qurannya adalah Ubay bin Ka'ab. Maka Nabi bertanya, mana Ubay? Saya ya Rasul. Kenapa tadi tidak engkau ingatkan? Tadi aku terlewat satu ayat. Kenapa tidak engkau ingatkan? Apa jawab Ubay? Inni dhanantu annahu qad musikha. Aku mengira ayat itu sudah mansukh ya Rasul. Aku sangka ayat itu sudah dihapus oleh Allah sehingga engkau tidak baca. Inilah akhlak sahabat. Ya. Tidak berani mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal jelas-jelas ayat itu ada. Tapi tidak berani. Ya. Jelas-jelas terlewat satu ayat, tapi tidak berani mendahului Nabi. Bagaimana hari ini kaum muslimin berani? Sudah tahu Nabi tidak pernah melakukan, tapi berani. Betapa beraninya kaum muslimin hari ini. Bandingkan dengan Ubay bin Ka'ab, tidak berani. Hari ini lihat kaum muslimin, sudah tahu Nabi tidak pernah merayakan maulid, berani-berani, berani-berani mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat ayat saja tidak berani. Ini akhlak para sahabat. Bagaimana akhlak kaum muslimin hari ini? Berani-berani mengadakan ritual ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, di sini Ubay bin Ka'ab berkata, "Kana rajulun minal ansar." Ada seorang laki-laki Ansar, "La a'lamu ahadan a'ada minal masjid min." Aku tidak tahu ada seseorang yang rumahnya lebih jauh dari masjid daripada dia. Setahuku orang yang paling jauh rumahnya dari masjid adalah dia. Tidak disebut namanya siapa. Rajul. Wa kanat la tuhtiruhu sholat. Tapi dia tidak pernah tertinggal sholat. Selalu berjamaah. Di awal waktu. Karena di zaman Nabi tidak ada jamaah kedua, jamaah ketiga, jamaah keempat, tidak ada. Jamaah yang ada di zaman Nabi adalah jamaah pertama. Maka ketika ada yang terlambat, Nabi menawarkan kepada Abu Bakar, di lain kepada sahabat lain untuk bersedekah, mengimami yang terlambat ini. Ini menunjukkan bahwa jamaah kedua, ketiga dan seterusnya tidak ada kecuali dengan cara sedekah tadi. Fakiran. Sebagian sahabat menasihati dia. Lau ishtaraita himaran. Dia selalu jalan kaki. Si Rajul ini, orang Ansar ini selalu jalan kaki dan tidak pernah terlambat salat berjamaah. Lau ishtaraita himaran. Bagaimana kalau engkau membeli himar? Cari himar. Ditawarkan himar karena murah. Kalau kuda kan mahal. Unta mahal. Himar murah. Litarkabahu fid dhulma wa fir ramda. Agar bisa engkau naiki kendarai ketika gelap, ketika panas. Tentu luar biasa panasnya di sana, ketika panas. Kakinya, udaranya, dan seterusnya akan terbantu kalau naik kendaraan. Begitu juga ketika gelap, ya, becek dan seterusnya. Ah, ini nasihat sebagian sahabat kepada laki-laki Ansar. Apa jawabnya? Ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Aku tidak suka rumahku dekat masjid. Kalimat ini mewakili. Justru aku senang rumahku jauh dari masjid. Dekat dengan masjid, ma yasurruni. Aku tidak suka. Tidak membuat aku senang. Inni uridu ayyuktaba li mamshaya ila al-masjid wa ruju'i idza ruja'tu ila ahli. Kenapa? Karena aku ingin langkah-langkah kakiku menuju masjid dan langkah-langkah kakiku pulang dari masjid ditulis. Ditulis oleh Allah. Selangkah demi langkah ditulis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qad jaba Allahu laka dzalika kullahu." Allah telah kumpulkan kedua keinginanmu. Kedua keinginan. Ya. Ditulis langkah kaki menuju masjid dan ditulis langkah kaki pulang dari masjid. Kedua keinginan ini telah dikumpulkan oleh Allah. Telah dikabulkan oleh Allah. Ada di sini keluar hukum bahwa yang dicatat, yang ditulis bukan hanya langkah menuju masjid, tapi juga pulang. Walaupun tentu pulang untuk bukan untuk ibadah, ibadahnya sudah selesai. Dan ini umum, bukan hanya sholat di masjid. Termasuk umroh, haji, jihad, maka berangkatnya dan pulangnya dua-duanya ada kebaikan. Fikul hadis. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Hirsus sahabati ala huduril jama'ati bil masjid. Para sahabat begitu semangat untuk datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Sesuatu yang sangat-sangat dibesarkan, dipentingkan oleh para sahabat adalah sholat berjamaah di masjid. Hari ini sebagian kaum muslimin menganggap ini nomor sekian. Mereka menjadikan sesuatu yang lain di atas sholat berjamaah di masjid. Sahabat menjadikan ini yang paling utama. Tidak ada amalan yang lebih mulia, amal jawarih, amal anggota badan, yang lebih besar dari sholat. Sholat yang terbaik bagi laki-laki, dan itu wajib, sholat berjamaah di masjid. Maka siapa yang menggantikan kebesaran ini dengan yang lain, binasa dia, keliru dia, berada dalam kesesatan. Ya, sesat belum tentu kafir, kafir pasti sesat. Itu sebagian besar kita yang menjadikan amalan-amalan lain lebih besar dari sholat berjamaah di masjid. Fikhu sahabati radhiyallahu anhum fi kayfiyati tahsilil hasanat. Pemahaman para sahabat tentang bagaimana cara mendapatkan kebaikan. Lihat, sesuatu yang dikecilkan oleh kita besar di mata sahabat. Sebaliknya, apa yang kecil di mata sahabat kadang oleh kita dibesarkan. Tahammulil masyakilil wusulilil ibadati yudha'iful ajr. Semakin berat menanggung penderitaan, kesulitan ketika ibadah, maka pahalanya semakin besar. Datang ke masjid, datang ke majelis ilmu dengan mengendarai mobil mewah, bagus, ber-AC dan seterusnya, tentu berpahala. Bagaimana yang datang dengan mengendarai motor, lebih besar pahalanya. Yang datang dengan berdesak-desakan di angkot, di kereta, di bus, lebih besar pahalanya. Semakin besar masyaqqah, semakin besar pahala. Ya. Maka pahala kita tentu kalah dengan pahala para imam-imam kita terdahulu. Kita begitu nyamannya, begitu enaknya datang ke majelis ilmu. Bandingkan dengan Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Zur'ah, Abu Hatim Ar-Razi yang hampir binasa bertiga di tengah padang pasir untuk mencari ilmu. Kita tidak ada apa-apanya. Ya. Kita menempuh perjalanan 1 jam, 2 jam sepertinya luar biasa, hanya untuk ngaji, cari ilmu, menempuh perjalanan 2 jam. Ya. Itu pun naik mobil, ber-AC, disupiri dan seterusnya. Para imam kita berjalan kaki, panas kepanasan, hujan kehujanan, dan resiko kebinasaan tersesat di tengah padang pasir tentu besar sekali. Itulah imam-imam kita. Maka berkah ilmu mereka dengan kesabaran yang luar biasa. Ya, maka tidak ada apa-apanya pengorbanan kita untuk mencari ilmu, untuk ibadah, dibanding dengan pendahulu-pendahulu kita. Allahu la yudhi'u 'amala 'amilin min dhakarin aw untha wa kulluhu majmu'un lahum wa yujazihim bihi khairal jazaa'. Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan seseorang yang beramal, laki atau perempuan. Tidak ada perbedaan dalam hal pahala. Lelaki diberi pahala, perempuan diberi pahala. Ada perbedaan amal keutamaan. Mana yang lebih utama bagi wanita, sholat di masjid apa di rumah? Nah, tentu di rumah. Ada perbedaan antara laki dan perempuan. Adapun pahala, tidak. Allah memberikan pahala. Sama-sama memberikan pahala. Sebaik-baik pemberi balasan adalah Allah SWT. Asyir al-aqdam fi dhahabi ila al-masajid khairun min rukubi dawah. Berjalan kaki menuju masjid ini jelas lebih baik daripada berkendaraan. Bukan berarti bahwa berkendaraan tidak boleh, tetap boleh. Taksirul khutwa ila masjid yuaddi ila qasratiha mimma yukthiru min al-hasanat. Memperpendek langkah menuju masjid menyebabkan banyaknya pahala. Karena dihitung lapak secara tohir lapak, ya, tidak terlalu memanjangkan langkah. Ya, biasanya dengan berjalan cepat atau berlari, maka Nabi melarang kita berlari menuju sholat berjamaah takut ketinggalan, tidak boleh. Seorang sahabat yaitu Abu Bakrah pernah melakukannya dan langsung ditegur oleh Nabi. Zadakallahu hirsan wala ta'ala. Semoga Allah menambahkan semangatmu dalam ibadah, tapi jangan diulang lagi. Mengejar ketertinggalan sholat berjamaah dengan cara berlari haram. Dilarang oleh Nabi, haram. Maka kalau memang masbuk, ya terima saja masbuk. Talak. Ya, tambah satu rakaat, tambah dua rakaat, tidak boleh kita mengejar. Tapi boleh kita rukuk sebelum masuk ke saf. Ini boleh. Ini dilakukan oleh beberapa sahabat. Yang pertama di zaman Nabi Abu Bakar. Yang ditegur oleh Nabi dari Abu Bakar adalah berlarian sehingga dia tersengal-sengal nafasnya dalam sholat itu, dan para sahabat tahu, Nabi tahu. Ini yang dilarang. Adapun rukuk sebelum masuk ke saf, ini tidak dilarang. Dan ini pun dilakukan oleh Abu Hurairah, Ibnu Umar dan lain-lain. Ya, sunnah para sahabat. Jadi mengejar ketertinggalan dengan cara rukuk sebelum masuk saf. Karena kalau nunggu sampai kita masuk saf, kemungkinan besar tertinggal. Imam sudah tidak bangkit dari rukuk. Agar tidak tertinggal, selangkah, dua langkah atau mungkin tiga langkah sebelum sampai saf, kita sudah rukuk. Ini boleh. Nah, sambil menuju ke saf. Ibnu Umar pernah melakukan bersama seorang tabi'i, belum sampai saf sudah rukuk. Kemudian imam salam, seorang tabi'in ini mau berdiri, mau menambah satu rakaat, dipegang oleh Ibnu Umar dan diajak untuk salam dan mengatakan tidak masbuk, tetap mendapatkan satu rakaat. Maka kesimpulannya, orang yang mendapati imam yang sedang rukuk, dia mendapatkan satu rakaat. Dalilnya sangat jelas. Karena ketika Abu Bakar selesai sholat tadi, Nabi tidak menyuruh Abu Bakar untuk menambah satu rakaat. Kalau Abu Bakar kurang satu rakaat lagi, tentu akan disuruh oleh Nabi. Karena Nabi dan para sahabat tahu Abu Bakar ini rukuk datang berjamaah itu ketika Rasul dan para sahabat sedang rukuk. Abu Bakar langsung ikut rukuk. Ar-ruju'u min al-masjid liman qasadahu li ibadatin yujaru 'alaihi al-'abd. Pulang ke rumah meninggalkan masjid. Ini pun berpahala apabila diniati untuk ibadah. Nanti akan kembali lagi ke masjid. Sekarang pulang kembali ke masjid. Dan begitulah, ini rahmat Allah, ini rahim ya Allah, kasih sayang Allah, pemurahnya Allah. Allah mencatat kebaikan itu bukan hanya ketika menuju masjid, tapi juga ketika meninggalkan masjid. Yang terakhir, istihbabu tabshiril muslim idza kana fi dhalika mudda'atun li ziyadati irzihi wa quwwati 'azimatihi lil muhafadhati 'ala ta'ati wal ibadah. Disukai, disunahkan untuk memberikan kabar gembira kepada seorang muslim. Agar apa? Agar tambah semangat untuk melakukan kebaikan. Ya. Ada saudara kita yang melaksanakan puasa Asyura misalnya, ya, 10 Muharram. Nah, dia tidak tahu keutamaannya. Ya, dia hanya tahu bahwa Nabi menganjurkan, memerintahkan puasa Asyura 10 Muharram. Nah, sunnah bagi kita memberitahu keutamaan puasa Asyura, ya, yaitu sebaik-baik puasa. Dan puasa Asyura ini hukumnya wajib sebelum turunnya Al-Baqarah 183. Ya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Puasa Ramadan. Sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, puasa Asyura itu wajib. Setelah diwajibkan puasa Ramadan, maka puasa Asyura adalah sebaik-baik puasa sunnah. Sebaik-baik solat sunat adalah solat malam. Sebaik-baik puasa sunat adalah puasa Asyura. وعن جابر رضي الله عنه قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه بركاته خلت البقاء حول المسجد. Ada tempat kosong di sekitar masjid. Ada tempat terbuka, tidak ada rumahnya di sekitar masjid. فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد. Lalu orang-orang Bani Salamah, Bani Salamah ini satu suku atau marga yang sangat besar dari Ansor, dari Khazraj, bukan dari Aus. Ansor ada dua, ada Khazraj dan Aus. Bani Salamah ini dari Khazraj, ya, batan apa istilahnya, mungkin marga ya, kalau bahasa kita. Atau yang lebih kecil dari marga kalau ada. Bani Salamah ini ingin pindah rumah mereka, perkampungan mereka ke dekat masjid karena melihat ada tempat kosong ya di sekitar Masjid Nabawi. Qabalahu dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala lahu. Kabar ini sampai ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda kepada Bani Salim, balaghuni annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Sampai kabar kepadamu bahwa kalian akan pindah rumah ke dekat masjid, betulkah? Dijawab, na'am ya Rasulullah, iya. Qad aradna dzalik, kami ingin pindah ke dekat masjid ya Rasul. Langsung Nabi menasihati Bani Salamah, diyarukum tuktab atharukum. Diyarukum tuktab atharukum. Wahai Bani Salamah, rumah-rumah rumah kalian itu ditulis, ditulis asarnya, ditulis bekasnya. Maksudnya bekas langkah kaki kalian dari rumah kalian ke masjid, dari masjid ke rumah kalian, itu ditulis. Semakin banyak langkah kakinya karena jauh, semakin banyak yang ditulis. Dinasihati oleh Nabi SAW. Apa kata mereka? Ma yasurruna anna kunna tahawwalna. Kami tidak ingin pindah. Ya, dibatalkan niat itu oleh Bani Salim. Ya, mengikuti nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim dengan hadis Al-'abdu qad yaqdiru amran yadullu fihi al-khair wa yakunu al-khairu fi ghairihi. Kadang seorang hamba itu menyangka bahwa perbuatannya itu baik, padahal ternyata tidak, ternyata tidak baik. Ya, dinasihati oleh Nabi. Kalau tidak menyangka baik, tentu akan nanya dulu kepada Nabi, kan begitu? Nanya dulu kepada Nabi. Ini enggak nanya. Berarti Bani Salimah ini menyangka dengan ilmu yang ada pada diri mereka, kalau punya rumah dekat masjid itu baik, kan begitu? Ternyata keliru. Nah, dari sini kita tidak boleh beramal sebelum apa? Sebelum cari ilmunya. Tidak semua kebaikan yang kita sangka ternyata baik. Ya. Kalau saya kumpulkan orang-orang ini, kalau saya datangi begini, kalau saya berbuat ini baik, belum tentu. Belum tentu. Ya. Karena hari ini kan banyak orang-orang yang apa istilahnya, kreatif. Ya. Saya pisahkan ini kan udah ngaji lama nih. Nah, jangan ngaji ini bagi yang baru-baru. Ini sangkaan mereka ini baik. Ini khusus yang baru-baru ngaji. Yang lama jangan datang. Ya. Ustadznya sama. Mereka menyangka ini baik. Karena kalau ngaji lama nanti enggak nyambung. Apakah seperti itu pengajian Nabi? Apakah Nabi mengatakan ini buat yang baru-baru, Abu Bakar, Umar, enggak usah datang? Apa pernah Nabi begitu? Enggak ada. Karena pengajian ini, nasihat, tidak seperti ilmu apa misalnya, matematika misalnya. Ya enggak? Ilmu matematika ini yang harus berurutan, langsung potong di tengah, belajar matematika langsung kelas 1 SMA misalnya. Jangankan kelas 1 SMA, kelas 1 SMP ya. Sebelumnya enggak pernah belajar matematika tentu bingung. Ya, harus dari awal. Tambah-tambahan, kurang-kurangan dan seterusnya. Nah, belajar agama tidak seperti matematika. Ya. Antum duduk di majelis, bahkan kita sudah sampai hadis 1056 nih. Ya. Dari hadis pertama kedua ini sudah 1056. Ada seorang mu'alaf baru ngaji duduk di sini, dapat manfaat apa tidak? Insya Allah dapat. Ada yang dia pahami? Insya Allah ada. Enggak bengong semuanya, enggak. Insya Allah. Ya. Ya, kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita lanjutkan bahwa itu dua istighbar isyaratil uzwam ahli ilmi fi umurihim, dianjurkan bagi orang-orang awam untuk bermusyawarah, untuk bertanya kepada ahli ilmu dalam perkara mereka. Jangan mentang-mentang menganggap ini baik, ini bermanfaat, dan tidak bermusyawarah pada ahli ilmu. Ternyata menurut syariat tidak boleh. Ternyata ada dalil yang melarangnya. Orang awam tidak tahu. Yang berilmu insya Allah tahu. Maka Umar menjadikan orang-orang yang berilmu selalu diajak musyawarah. Ugulan kana au subana, yang tua-tua atau yang muda-muda, bahkan anak-anak belasan tahun. Ibnu Abbas, Ibnu Abbas waktu itu belasan tahun, saya kira belum sampai 20 tahun. Dan Nabi meninggalkan Ibnu Abbas 10 atau 11 tahun, Abu Bakar 2 tahun, ya, belasan tahun, mungkin 15-16 tahun. Tapi dimasukkan oleh Umar ke dalam kelompok orang-orang tua ahlul badar, sehingga sebagian orang-orang tua itu enggak suka. Kenapa bocah seumur ini digabungkan dengan kita orang-orang tua ahlul badar? Umar ingin menunjukkan alasannya. Maka diteslah orang-orang tua itu dengan ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Enggak ada yang bisa jawab. Ibnu Abbas bisa jawab. Ya. Ini sunnahnya menjadikan orang-orang yang berilmu untuk diajak musyawarah. Itu oleh Umar yang bukan orang awam. Apalagi kita yang awam. Ya. Maka jangan kita tinggalkan guru-guru kita. Jangan kita tinggalkan orang-orang yang lebih dulu berdakwah, lebih dulu mengajar. Ini bagian dari akhlak. Yeah. Jangan mentang-mentang mungkin tidak melihat ilmunya, tapi lebih tua, lebih dulu berdakwah. Yeah. Apa salahnya di ajak musyawarah, dimuliakan, ya, dihormati. Insya Allah keberkahan itu bersama orang tua, orang-orang yang sudah tua. Al-barakatu ma'al akabir, katakan. Keberkahan itu bersama siapa? Bersama orang-orang yang tua. Ya. Hirsul Rasul sallallahu alaihi wasallam ala liqa'i jihadil madinati amiratan bisakiniha. Rasul sallallahu alaihi wasallam menghendaki tanah-tanah di sekitar masjid itu ada penghuninya, ada orangnya. Tapi tentu tidak boleh satu kelompok. Ini kan satu kelompok, satu marga. Maka Nabi tidak menghendaki. Biarkan terjadi tanpa direkayasa. Maka orang-orang mendirikan rumah, ya, puan-puan di situ mendekati masjid, ya. Kecuali memang ada di situ, ya. Kecuali memang sudah ada dari dulu. Maka tidak disukai orang-orang yang bermanhaj salaf itu sengaja berkumpul di satu kampung, sengaja berkumpul di satu komplek, tidak disukai. Biarkan menyebar, kecuali memang dengan sendirinya. Karena di satu komplek itu tersebar dakwah, akhirnya sekomplek faham sunnah semua, salah satu itu ini nggak masalah. Tapi manggil yang salaf dari sana, dari sini, kumpulkan jadi satu, di satu komplek, ini tidak benar. Memisahkan dari kaum muslimin. Kita berkumpul dengan kaum muslimin. Yang salaf, yang bukan salaf, yang penting sama-sama muslim. Berkumpul di situ, jalan dakwah terbuka. Kita ajak tetangga kita yang belum ngaji untuk ngaji, kan ini lebih enak, lebih bermanfaat daripada berkumpul jadi satu. Di samping nanti akan menimbulkan perhatian. Ingat, kita ini harus super hati-hati. Karena luar biasa dakwah sunnah ini, tantangannya luar biasa. Karena dakwah sunnah kan dakwah yang apa adanya. Hak dibilang hak, batil dibilang batil, sunnah dibilang sunnah, bid'ah dibilang bid'ah. Enggak peduli orang se-Indonesia melakukan maulid misalnya, dakwah sunnah enggak malu-malu mengatakan maulid bid'ah. Makanya harus hati-hati, jangan merubah inti dakwahnya, tapi cara yang boleh diatur. Bahwa mengatakan ini bid'ah, ini syirik, ini tidak boleh dirubah. Tetap itu dakwah yang hak, tidak boleh dirubah. Yang dirubah apa? Yang kita harus pikirkan apa? Yaitu tadi, jangan mengelompok, jangan menimbulkan perhatian. Ini ada kelompok berjenggot di sini, celananya ngatung semua kelompok di sini. Nah, menyatu dengan kaum sini, biar tidak terlihat. Jalan dakwah menjadi lebih leluasa. Kullama kasurat al-khuta zadal ajru kasir. Setiap tambah langkah kaki, maka tambah pula pahalanya, lebih banyak. A'malul birri idha kana khalisatan tuktabu azaruha hasanah. Seluruh amal-amal kebaikan apabila dilakukan dengan ikhlas, maka bekas-bekasnya akan ditulis. Bekas sujud, bekas jihad, badan yang penuh luka dalam jihad, kemudian bekas bagaimana dia melakukan haji umrah, ada bekasnya dalam ketaatan itu, semuanya akan ditulis. Yang terakhir, istihbabu sukna bi qurbil masjid illa liman hasalat lahu manfa'atan ukhra. Dekat rumah, dekat dengan masjid, ini sebuah kebaikan. Sebuah kebaikan apabila terjadi dengan sendirinya. Artinya memang kita beli rumah di situ, kemudian bangun masjid di situ, atau kita suruh milih, tetapi tidak dengan direkayasa yang menyebabkan akan timbul perhatian orang seperti tadi. Wallahu ta'ala. Itu saja. Ada pertanyaan? Bolehkah kita beribadah dengan harapan untuk mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah? Apakah itu termasuk ikhlas? Ikhlas sekali. Dan ini boleh, bahkan harus. Buat apa Allah menjanjikan surga, menakut-nakuti neraka, pahalanya sekian. Kalau kita tidak boleh berharap, berarti Allah dan Rasulnya menyesatkan kita. Jika ucapan, pendapat, torekot-torekot, sebagian torekot sufiah itu benar, bahwa kita beribadah tidak boleh mengharap pahala, kita meninggalkan maksiat tidak boleh karena takut neraka, berarti berapa ayat yang harus dihapus, berapa hadis yang harus dicoret. Karena ayat-ayat, hadis-hadis berbicara tentang amal ini pahalanya sekian, amal ini pahalanya sekian, dosa ini balasan ini, berarti dihapus semua. cukup dengan perintah dan larangan, sholatlah, puasalah, jauhi zina, jauhi judi, dan tidak seperti itu. Ya, ada ancaman. Bagaimana seseorang harus berenang di sungai darah. Ketika dia akan menepi, sudah disediakan batu. Dia disumpalkan ke mulutnya. Ini ancaman bagi orang yang makan riba. Agar apa? Agar kita semakin jauh dari riba, semakin takut dari riba. Nah, mereka sebagian tarekat sufi ini mengatakan jangan takut itu, ya tinggalkan, tinggalkan saja. Berarti sia-sia hadis ini. Ya. Bagaimana sifat lurus dan rapatnya shaf salat berjamaah? Adakah keutamaan dalam hal tersebut? Jelas, keutamaannya besar. Bahkan persatuan kaum muslimin saling mencintai akan hilang ketika kalian tidak lurus, tidak rapat dalam shaf salat. Persatuan dan saling mencintai kaum muslimin disyaratkan diawali dengan lurus dan rapat dalam shaf salat. Nah, bagaimana sifat lurus dan rapat? Pertama, tidak ada yang ke belakang, tidak ada yang ke depan. Jadi lurus. Ya. Nabi seperti mengatur anak panah. Lurus. Ya. Tidak ada yang maju, tidak ada yang mundur. Kemudian rapat. Rapat yang dimaksud al-mankibu bi-mankibi sahibihi wal-qadamu bil-qadami sahibihi. Ucapan para sahabat, ketika kami disuruh lurus dan rapat, maka kami tempelkan pundak kami dengan pundak sebelah kami, dan al-qadam, qadam artinya telapak kaki, tentu yang pinggir telapak kaki, dengan telapak kaki saudara. Kemudian diisi yang lowong. Masih ada satu atau dua, kita bikin soft baru, ini tidak perlu. Wudu yang mana yang lebih afdol? Wudu yang diperintahkan Allah dalam Al-Maidah ayat 6 atau wudu sesuai contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan bolehkah menyelingi keduanya? Al-Qur'an dijelaskan oleh hadis. Maka perintah dalam Al-Qur'an itu disempurnakan oleh hadis. Dan seperti yang kita bahas tadi, jangan memakai satu dalil meninggalkan dalil yang lain. Oleh karena itu, dua-duanya kita lakukan. Ketika kita mengikuti wudu cara Nabi, menyela-nyela jari tangan sambil mengucapkan bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita mengambil air, kemudian istinsyah, tamakma, sekali ambilan, kemudian mengeluarkannya, dan seterusnya. Apakah kita sedang mengamalkan surat Al-Ma'idah? Iya. Iya. Walaupun di surat Al-Ma'idah itu tidak ada menyela-nyela jari, baca bismillah. Ya. Jadi jangan meninggalkan satu dalil, meninggalkan dalil yang lain. Memakai satu dalil, meninggalkan dalil yang lain. Ini kan jawaban Ibnu Mas'ud ketika ada seorang wanita yang menanyakan kepada Ibnu Mas'ud. Saat Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa Allah mengutuk, melaknat wanita-wanita yang mencukur alis, mengikir gigi, mentatu badan, dan seterusnya, menyambung rambut. Nah, wanita ini, Ummu Ya'qub namanya, mengatakan, aku telah baca Al-Quran, aku tidak dapati kutukan Allah, laknat Allah untuk wanita-wanita yang seperti tadi. Nah, dijawab oleh Ibnu Mas'ud, lau qara'tihi lawajadtihi. Kalau engkau betul-betul baca, akan engkau temukan. Apa? وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Surat Al-Qasar. Apapun yang diperintahkan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi, lakukan. Apapun yang dilarang oleh Nabi, dia. Ya. Itu Al-Quran. Berarti kita disuruh berwudu. Al-Quran menyuruh kita berwudu, menyela-nyela jari, membaca bismillah, kumur-kumur dan seterusnya. Lebih dari apa yang disebut dalam surat Al-Maidah. Lebih baik mana kita ke masjid lewat tempat ramai atau sepi? Ini memang enggak ada pengutamaannya. Mau ramai mau sepi, yang penting jalan kaki kalau ingin dapat keutamaan. Ya. Enggak ada hubungannya dengan ramai atau sepi. Apakah kalau kita sudah sholat suruh tidak terulangi sholat duha atau boleh tanya? Boleh. Justru sholat suruh itu sholat duha yang awal, tetapi kan baru dua rakaat. Sholat suruh atau isyrok kan nama yang kurang tepat. Yang tepat adalah sholat duha yang awal. Nah, ditambah lagi sholat duha berikutnya, bolehkah? Boleh. Boleh. Kan duha bisa 8 rakaat, 6 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat. Adapun yang 12 rakaat hadisnya dhaif. Apabila kita safar ke kampung halaman orang tua selama satu pekan, mana yang lebih afdal, berjamaah sholat dan qasar atau sholat berjamaah dengan mukim? Tergantung keadaan. Ketika masjid itu dekat dengan rumah kita, kita ikut berjamaah, tentu itu ada keutamaan tambahan. Kan apa yang kita baca tadi berlaku juga bagi musafir. Seorang musafir yang tidak wajib sholat berjamaah, tapi dia berjamaah di masjid, maka langkah kakinya dihitung apa tidak? Tentu dihitung. Tentu dihitung. Berarti ada keutamaan. Bagaimana dia tidak mau sholat ke masjid, dia sholat di rumah, tidak apa-apa, kan tidak wajib. Musafir tidak wajib sholat berjamaah, tidak wajib sholat Jumat. Bolehkah menjamak? Jangan. Kalau tidak ada masyarakat, jamak itu tidak ada hubungannya dengan safar, hubungannya dengan masyarakat. Kalau ada kesulitan, silakan dijamak. Kalau tidak ada kesulitan, jangan. Walaupun sedang safar. Kalau kosor, iya. Kalau sholat sendiri, kosor. Kalau berjamaah, tentu ikut imam. Mana yang lebih utama, mengerjakan yang dilakukan sahabat atau yang tidak dilakukan Rasul? Contohnya sholat qobliyah maghrib. Ingat, sunnah itu bukan hanya perbuatan Nabi. Sunnah itu bukan hanya perbuatan Nabi, tapi juga perintah Nabi. Perintah Nabi. Ada riwayat Nabi puasa Daud seumur hidup beliau? Tidak, tidak ada riwayat. Bolehkah kita puasa Daud seumur hidup kita? Boleh, kenapa? Padahal Nabi tidak pernah mencontohkan. Kan tidak ada riwayat kan? Nabi pernah puasa, pernah tidak. Tapi puasa Daud tidak ada riwayat. Bahwa seumur hidup Nabi beliau puasa Daud tidak ada riwayat. Nah, bolehkah kita puasa Daud seumur hidup kita? Jawabnya, boleh. Kenapa? Padahal Nabi tidak pernah contohkan. Nah, Nabi memerintahkan dengan ucapan beliau. Kan sunnah bukan hanya perbuatan. Ada fi'liyah, ada qauliyah, ada takririyah, ada hamiyah. Kan ada empat. Ya. Nah, termasuk qauliyah maghrib. Jadi tidak ada riwayat dari sholat qobliyah maghrib. Tapi kan ada ucapan beliau. Sallu qoblal maghrib. Sallu qoblal maghrib. Sallu qoblal maghrib liman syaa. Sholatlah sebelum maghrib. Sholatlah sebelum maghrib 3 kali. Beliau perintahkan. Nah, ditambah dengan lafaz liman syaa bagi yang mau. Ucapan bagi yang mau menunjukkan bahwa ini ghairu muakkadah. Bukan sunat muakkadah. Bagaimana hukum mencium tangan orang-orang alim seperti para syekh, ustaz, dan para habaib? Apakah ada larangan? Larangan saya kira tidak ada ya. Tetapi apakah ini menjadi tanda memuliakan seorang alim? Ini tidak. Tidak ada riwayat para sahabat setiap kali ketemu Nabi lalu cium tangan Nabi. Kan yang paling berhak para sahabat. Kalau memuliakan orang alim dengan cara mencium tangannya, tentu yang pertama kali melakukan siapa? Para sahabat. Para sahabat. Tidak ada riwayat mana? Yang ada justru Rasul mencium tangan. Rasul mencium tangan Fatimah, putri beliau. Maka beliau mencontohkan bahwa mencium tangan itu tanda tanda kasih sayang, bukan tanda penghormatan. Yeah. Bolehkah menggabungkan dua niat solat sunat dalam satu solat? Jawabnya tidak boleh. Justru makna innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung niatnya, menunjukkan bahwa satu solat satu niat, satu puasa satu niat. Bahkan Syekh Musa Nasr pernah mengatakan langsung di hadapan para saudara, untuk mandi pun harus dua kali. Tidak boleh satu mandi sekalian mandi junub, sekalian mandi Jumat. Ya, tetap harus dengan dua mandi. Dua mandi yang dimaksud tentu tidak pakai pakaian dulu dilepas lagi, ya tentu tidak seperti itu ya. Niatnya saja, tinggal mengguyurnya. Apa tiga kali, ya mudah. Benarkah ada kaidah fikih selama tak ada dalil khusus hadis, maka dalil umum bisa dipakai untuk sebuah amalan? Iya, betul. Ketika ada dalil umum, itu yang kita pakai. Kemudian datang dalil khusus, yang khusus itu yang kita pakai. Misalnya Allah mengatakan hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan kepada kalian bangkai. Umum bangkai apapun. Bangkai apapun, bangkai binatang apapun haram. Termasuk ikan, termasuk belalang, termasuk apapun. Nah, kemudian datang dalil khusus dari Nabi bahwa Nabi menghalalkan bangkai ikan dan bangkai belalang. Nah, ini dalil khusus yang kita pakai. Maka disimpulkan bahwa seluruh bangkai haram kecuali dua tadi. Ya, kita akhiri. Subhanallahumma bika shalla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Enggak wajib.